Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din, azani wa azzakumullahu jami'a. Fa insyaallah fi hadhihi al-laila al-mubaraka sa nastamir dirasa al-kitab al-syari'ah lil-imam al-ajurri rahimahullahu ta'ala. Mazilna fi bab al-qawl bi anna al-iman tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawarih la yakunu mu'mina illa an tajtami'a fihi hadhihi al-khisal al-thalath. Tayyib, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Syariah karya Imam Al-Ajurri pada malam yang penuh berkah ini. Masih dalam bab yang sama, barakallahu fikum, yang intinya iman itu adalah tasdiq bil qalb, iqrar bil lisan, al-amal bil jawarih wal arkan. Nah, terakhir kita membaca barakallahu fikum di antara argumen yang disebutkan oleh Imam Al-Ajurri kalau amalan itu adalah bagian dari iman, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian beliau membacakan riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, tentang penafsirannya. Kita lanjutkan. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال محمد بن الحسين اعلموا رحمنا الله وإياكم. Ketahuilah semoga Allah merahmati kami dan kalian semuanya. Ya ahlal Quran wa ya ahlal ilmi bis sunani wal athar, wahai para ahli-ahli Quran, wahai para ahli-ahli ilmu terhadap sunnah dan athar, wa ya ma'syara man faq qahahumullahu ta'ala fid dini bi ilmil halali wal haram. Dan wahai segenap orang-orang yang Allah pahamkan mereka dalam urusan agama ini, ilmu tentang halal dan haram. Nah, ini panggilan, ajakan dan seruan kepada orang-orang yang barakallahu fikum menisbatkan dirinya kepada agama, punya ghirah, punya semangat untuk barakallahu fikum mempelajari agama ini dan menyebarkannya. Diseru oleh beliau semuanya, orang-orang yang punya andil dalam agama ini, sehingga kita masuk di dalam seruan tersebut. Annakum idza tadabbartumul Qur'ana kama amarakumullahu ta'ala alimtum annallaha aujaba 'alal mu'minina ba'da imanihim bihi wa bi rasulih al-amal. Bahwa kata beliau, andaikan kalian mau mentadaburi Al-Quran sebagaimana yang Allah perintahkan, pasti kalian akan mengetahui, pasti kalian akan mengerti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada orang-orang beriman setelah keimanan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya, kewajiban berikutnya adalah amalan. Nah, ya. Itu penting untuk diketahui. Orang-orang yang barakallahu fikum Allah perintahkan untuk yakin, percaya dengan Allah, percaya dengan Rasul, bukan sebatas yakin di dalam hati. Nah, tapi setelah itu tidak ada wujud pembuktian. Setelah mereka diperintahkan untuk beriman di dalam hati, Allah perintahkan mereka untuk mengamalkan. Wa annahu ta'ala lam yusni 'alal mu'minina bi annahu qad radiya 'anhum wa annahum qad radu 'anhu wa asabahum ala dzalika ad-dukhula ilal jannah wan najata ilan nar illa bil imani wal amali salih, kata beliau. Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menyanjung orang-orang yang beriman dengan bentuk yaitu Allah subhanahu wa ta'ala telah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 100, radhiyallahu anhum waradu'an. Nah, orang-orang yang as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina taba'uhum bi ihsan barakallahu fikum, dari kalangan para sahabat yang pertama kali masuk Islam, muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, Allah berikan predikat kepada orang-orang tersebut, radhiyallahu anhum waradu'an. Mereka ini adalah orang-orang yang Allah ridai, dan mereka juga telah ridha kepada Allah. Nah, itu bentuk pujian dan sanjungan. Kemudian Allah berikan balasan kepada mereka masuk ke dalam jannah dan selamat dari neraka. Itu semua, kata beliau, tidaklah mereka peroleh melainkan dengan iman dan amal. Nah. Tayyib. Karena ma'al imani al-amal as-salih. Allah menggandengkan bersama dengan iman ada amal saleh. Lam yudkhilhum al-jannata bil imani wahdah. Allah tidak memasukkan mereka ke dalam jannah hanya semata-mata keimanan dalam hati saja. Nah. Barakallahu fikum. Tayyib. Hatta dumma ilaihi al-amalus salih. Sampai digabungkan dengannya amal saleh. Alladzi waffaqahum lahu fasara al-imanu la yatimmu li ahadin hatta yakuna musaddiqan biqalbihi wa natiqan bilisanih wa amilan bijawarihi la yakhfa ala man tadabbara al-qur'ana wa tasafahahu wajaddahu kama atau wajadahu kama dzakartu. Naam. Tayyib. Yang Allah berikan taufik kepada mereka iman, kata beliau, tidak akan sempurna pada diri seseorang sampai dia membenarkan di dalam hatinya, meyakini di dalam hatinya, mengucapkan dengan lisannya, dan dia amalkan dengan anggota tubuhnya. Dan hal ini tentu, kata beliau, tidaklah samar bagi orang-orang yang biasa mentadaburi Al-Quran, bagi orang-orang yang biasa menelaah, meneliti Al-Quran. Pasti, kata beliau, dia akan mendapati sebagaimana yang aku sebutkan. Ya. Untuk menjadi ahli surga tidak cukup dengan keimanan hati. Nah. Wa'lamu rahimanallahu ta'ala wa iyyakum anni qad tasaffahtu al-Qur'ana fawajadtu fihi ma dzakartuhu fi syabihin min khamsina maudian min kitabillahi ta'ala. Ketahuilah, kata beliau, semoga Allah merahmati kami dan kalian, sungguh aku ini telah menelaah Al-Quran. Ya, telah bolak-balik membaca Quran, ditelaah, didalami. Naam. Aku mendapatkan di dalam Al-Quran persis sebagaimana yang aku telah sebutkan, kata beliau. Di dalam Quran itu paling tidak, kata beliau, ada sekitar 50 tempat di dalam ayat-ayat Al-Quran dalam kitabullah yang menyebutkan annallaha lam yudkhil al-mu'minina al-jannata bil imani wahdah. Enggak ada di dalam ayat Quran, barakallahu fikum, naam, ya, yang menyebutkan kalau orang beriman itu masuk ke dalam surga hanya gara-gara iman semata. Naam. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya, tidak ada di dalam Quran yang menyebutkan, barakallahu fikum, kaum mukminin masuk ke dalam jannah hanya semata-mata iman, enggak ada. Orang beriman itu tidaklah masuk dalam jannah dengan iman semata. Bal adkhalahum al-jannata birahmatihi iyahum. Tetapi Allah memasukkan mereka ke dalam jannahnya yang paling utama adalah rahmat Allah. Nah. Barakallahu fikum. Itu yang paling pertama. Yang menyebabkan kita itu diperkenankan masuk ke dalam jannah. Barakallahu fikum. bukan semata-mata iman, bukan semata-mata amal, tapi yang paling utama adalah jannah. Yang paling utama adalah rahmah. Karena kalau mau pakai hitung-hitungan ahli dunia, kalkulasi antara fasilitas surga dengan amal perbuatan yang kita lakukan, barakallahu fikum, ya masih belum setimpal, masih belum worth it, masih belum layak, barakallahu fikum. Ya, apa yang kita lakukan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala itu kalau dengan hitung-hitungan ekonomi ahli dunia belum layak. Paham ya? Nah. Barakallahu fikum. Setetes air di surga itu khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, nah. Andai kata barakallahu fikum orang itu kerja 24 jam ya. Nah, kerja terus enggak ada istirahat. Enggak ada yang bisa memiliki dunia dan seisinya. Ya, enggak ada raja-raja dalam sejarah histori barakallahu fikum ahli dunia raja yang bisa menguasai seluruh belahan dunia itu enggak ada. Nah, barakallahu fikum. Padahal dia sudah berjuang barakallahu fikum seluruh umur dan hidupnya untuk menguasai dunia. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Nah, kita mendapatkan al-jannah bukan setetes. Ya, tapi semuanya. Dalam kondisi barakallahu fikum amal jerih payah yang kita lakukan barakallahu fikum begitu banyak bantuan dan pertolongan dari Allah. Nah, ya. Amal soleh yang kita kerjakan begitu banyak kekurangan dan aib padanya. Ya. Sholat kita antara khusyuk dengan gak khusyuk, mungkin lebih banyak tidak khusyuknya. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Puasa kita, barakallahu fikum. Haji kita, zakat kita, banyak kekurangan. Ditambah lagi dengan dosa-dosa yang kita lakukan barakallahu fikum na'am. Baik yang kita sadari atau tidak kita sadari. Iya. Itu argonya tuh muter terus 24 jam barakallahu fikum na'am. Ada saja dosa yang kita lakukan. Iya. Ini kalau mau hitung-hitungan ahli dunia, ya, mungkin akan banyak yang merugi. Iya. Barakallahu fikum. Hitung-hitungan Allah permudah. Kalau dosa, satu ditulis, satu. Ya kan? Kalau kebaikan, minimalnya satu dikali sepuluh. Al-hasanatu bi asri amsaliha. Satu kebaikan itu bisa dikali lipat menjadi sepuluh. Itu minimal. Kadang ada yang sampai 27, ada yang sampai 70, ada yang sampai tidak terhingga. Ya enggak? Itu sudah dibantu kita. Model hitungannya pun enak. Nah, ditambah lagi barakallahu fikum Allah juga mempermudah lagi ada amalan-amalan yang secara otomatis bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Ya, jadi ketika kita melakukan amalan ini secara tidak langsung dosa-dosa kecil kita sudah terhapus. Nah, barakallahu fikum. Nah, sehingga begitu banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dimasukkan ke dalam jannah. Ya, sudah kita itu ditolong sama Allah. Kemudian yang Allah kasih jauh berlipat-lipat. Ya. Nah, penghargaan apresiasi yang Allah berikan kepada ahli jannah itu jauh. Wong kita masuk itu dibantu sama Allah, dipermudah. Nah, sehingga benar kalau Nabi mengatakan la yadkhulu ya ahadun aljannata bi amalihi. Seorang itu tidak akan masuk ke dalam jannah hanya semata-mata karena amal solehnya. Nah. Barakallahu fikum. Tayyib. Tetapi yang menyebabkan mereka masuk ke dalam jannah itu adalah rahmat Allah. Kalau Allah tidak memberikan rahmatnya, mungkin udah gak ada yang bisa masuk surga. Barakallahu fikum. Naam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Itu poin yang pertama ya. Yang menyebabkan seorang insan masuk ke dalam jannah. Karena memang ada rahmatnya Allah. Ada kemudahan yang luar biasa Allah berikan. Yang kedua. Wabima waffaqahum lahu minal iman. Wal amalis salihi. Yang kedua, dengan taufik yang Allah berikan kepada dia untuk beriman, untuk yakin, untuk percaya dengan barakallahu fikum, ya, janji-janji yang ada di dalam agama yang Allah tawarkan, dia yakin, dia percaya. Kemudian, dan dia melakukan amal saleh. Nah, dia bukan hanya percaya dengan janji-janji itu, tapi dia buktikan dengan amalannya untuk meraih janji-janji tadi. Nah, itu tiga poin yang menyebabkan seseorang layak menjadi ahli jannah. Yang pertama rahmat Allah, yang kedua taufik untuk beriman, yang ketiga amal saleh. Kata beliau, wa hadza raddun ala man qala al-imanu ma'rifatun. Hal ini adalah bantahan bagi orang yang mengatakan iman itu hanya sebatas ma'rifah, kenal saja. Nah, ya. Cukup seseorang itu kenal dengan Rabb-nya, dia tahu siapa Tuhannya, ya sudah, dia kamilul iman. Sehingga barakallahu fikum, al-mu'adzin yu'adzin. Baik. Sehingga barakallahu fikum, kalau kita memahami perkara ini, mungkin kita tidak akan begitu kaget ya. Jadi ada sebuah info. Nah, infonya ini saya baca dari seorang ikhwan ya. Tayyib. Dalam status WA. Di situ disebutkan adalah sebuah surat kabar dari ormas tertentu yang menyebutkan bahwa ada seorang kiai di Mojokerto yang punya pendapat kalau Fir'aun itu bukanlah orang kafir. Fir'aun itu adalah orang Islam atau orang mukmin yang su'ul khotimah matinya. Jadi menurut dia Fir'aun itu enggak kafir. Ya, Fir'aun itu muslim. Cuman dia itu su'ul khotimah. Nah, mungkin sebagian orang ini sebuah statement, pendapat yang sangat kontroversial ya. Barakallahu fikum. Nah, memancing keributan. Barakallahu fikum. Nah, baik. Teman itu juga sempat bingung, kok bisa ya ada kiai punya pemahaman seperti itu. Tapi kalau kita mengerti pelajaran ini, kita akan bisa menarik benang merahnya. Barakallahu fikum. Nah, di mana? Karena memang barakallahu fikum, kelompok mereka ini memiliki pemahaman Asy'ariyah. Yang Asy'ariyah dalam masalah iman, meyakini apa? Iman itu hanya mujarradul ma'rifah. Ya. Orang itu cukup dikatakan beriman dan sempurna keimanannya kalau dia memiliki ma'rifah. Dia yakin, dia percaya, dia mengerti Tuhannya itu adalah Allah. Sudah dia mukmin kamilul iman. Nah, barakallahu fikum. Dan Fir'aun memiliki ma'rifat tersebut. Dalam beberapa ayat disebutkan kalau Fir'aun di dalam hatinya dia memiliki tasdik, pembenaran terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Barakallahu fikum. Naam. Allah mengatakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Nah. Fir'aun dan para pengikutnya secara zahir, secara lahiriah dia menampakkan penentangan. Wajahadu, menentang, membangkang, melawan. Ya, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Dia di situ melakukan sebuah barakallahu fikum manipulasi di hadapan barakallahu fikum bangsanya. Dia berdrama. Ya. Nah, dia bersandiwara. Wajahadu biha. Wastaiqonatha anfusuhum zulman wa uluwa. Tetapi hatinya istaiqonat, sangat yakin bahwa apa yang diseru oleh Nabi Musa ini sebuah kebenaran. Ya. Nah, Tuhan yang berhak disembah itu Tuhan yang dibawa oleh Nabi Musa. Bukan Tuhan dalam konsepnya Fir'aun. Barakallahu fikum. Nah, jadi Fir'aun itu dia bersandiwara, dia bermain drama di hadapan barakallahu fikum masyarakatnya. Nah, karena apa? Zulman wa uluwa. Karena kezaliman dan sudah merasa tinggi. Dan ini barakallahu fikum merupakan sebuah politik. Ya, politik untuk mempertahankan kekuasaan. Nah, apa itu? Itu kalau zaman dulu politik ini cukup berhasil. Barakallahu fikum. Apa itu? Yaitu dengan menganggap raja kaisar itu adalah Tuhan atau titisan dewa. Ya, padahal itu sebuah permainan akal-akalan politik. Seorang yang barakallahu fikum takut kekuasaannya digoyang. Makanya Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Dia mengklaim kalau dia sebagai Tuhan. Padahal dia secara hati tahu enggak layak dianggap sebagai, tapi itu sebuah politik untuk mempertahankan kekuasaannya. Kenapa? Kalau seorang raja sudah mengklaim dirinya sebagai seorang Tuhan, maka rakyatnya takut untuk melakukan kudeta. Ya kan? Kalau kita melawan ini raja, berarti kita melawan Tuhan. Paham? Nah, sehingga ya tadi untuk barakallahu fikum membuat rakyatnya tadi enggak ada yang berani macam-macam, dia klaimlah dirinya sebagai Tuhan. Atau sebagai titisan dewa. Konsep raja seperti ini pada masa-masa lalu banyak dipakai. Ya, di Mesir, barakallahu fikum, di Yunani, barakallahu fikum, naam. Tayyib. Bahkan di India, ya. Itu sebenarnya politik akal-akalan manusia untuk mempertahankan apa? Kekuasaannya. Nah, barakallahu fikum. Dengan mengaku sebagai raja, sebagai apa? Tuhan. Nah, sehingga dia mendapatkan barakallahu fikum double power, ya. Nah, power dari sisi barakallahu fikum manusianya, kemudian power dari sisi klaim dia sebagai Tuhan. Nah, al-muhim barakallahu fikum. Tayyib. Nah, sehingga kalau standar iman itu hanya ma'rifah saja, akhirnya tadi standar mukmin itu menjadi sangat rendah. Sampai-sampai ya mau gak mau dia akan memasukkan Fir'aun dalam kategori orang beriman. Iblis dalam kategori orang beriman. Ya kan? Karena semuanya punya ma'rifah. Iblis meyakini bahwa Allah adalah sang pencipta. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Barakallahu fikum. Itu terbantah di sini kata beliau, ya. Wa raddun ala man qala al-ma'rifah wal qaul. Dan juga di dalamnya ada bantahan bagi orang yang mengatakan iman itu cukup memiliki ma'rifah dan qaul. Cukup dia mengerti, meyakini Allah adalah penciptanya. Kemudian dia mengikrarkan syahadah la ilaha illallah. Sudah. Dia mukmin kamilul iman. Wa illam ya'mal. Walaupun dia tidak beramal. Enggak sholat, enggak puasa, enggak zakat. Kenapa? Dia sudah mencapai tingkatan hakikat ma'rifat. Ya. Nah, barakallahu fik. Baik. Jadi dia tidak lagi sholat, dia tidak lagi puasa, dia tidak lagi zakat, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Jadi enggak ada amal saleh. Bahkan barakallahu fikum dia berani melakukan maksiat. Dia minum khamar, dia berjudi, dia berzina, barakallahu fikum. Naam. Kemudian dia mengklaim dia adalah manusia yang sempurna keimanannya. Gara-gara apa ya? Pemahaman seperti itu. Ya, standar iman itu hanya sekedar ma'rifah dan qaul. Akhirnya kacau sudah. Barakallahu fikum. Nah. Apa kata beliau? Na'udzu billah min qa'ili hadza. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari orang-orang yang punya pernyataan seperti ini. Dan punya pendapat seperti ini. Barakallahu fikum. Nah. Taib. Ya, sehingga barakallahu fikum. Pendapat yang benar. Pendapatnya ahlus sunnah wal jamaah. Iman itu. Ya. Adalah bentuk tasdik. Wal ma'rifah. Bil qalbi. Kemudian barakallahu fikum. Al iqrar. Ya, bil qaul, kemudian al amal bil jawarih wal arkan. Naam. Qala al muallif rahimahullahu taala. Fa in qala, kalau ada yang bertanya, fadhkur hadza alladhi bayantahu min kitabillah liyastaghniya ghairuka anit tasaffuhi lil Qur'an. Kalau ada yang tanya, ya sudah, tolong disebutkan. Ya. Barakallahu fikum. Apa yang telah engkau jelaskan, katanya banyak, dalil dari Qur'an. Ya. Yang selalu menggandengkan iman dan amal untuk menjadi sebab masuk ke dalam jannah. Katanya banyak, mana coba sebutkan. Karena sering sekali orang itu kalau dalam munaqasyah, mana dalilnya? Banyak, sebutkan. Lupa. Sering sekali. Ya. Antum mana dalilnya? Banyak, mana? Coba satu saja. Diam. Banyak yang seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Mana buktinya? Banyak. Mana sebutkan? Diam. Nah. Banyak. Tapi di sini beliau ketika ditantang seperti itu diladeni. Ya, kalau ada yang tanya kepada kamu, coba sebutkan dari Quran yang sudah Anda jelaskan tadi. Katanya banyak, ya. Naam. Sehingga orang lain tidak perlu lagi untuk menelaah lebih jauh. Ya, tolong dibantu coba. Katanya banyak dalilnya. Dari Quran tentang masuk surga itu dengan iman dan amal soleh. Nah, maka ya namanya ulama ya bukan hanya ngomong banyak-banyak aja. Tapi benar-benar dibuktikan. Qila lahu, maka katakan kepada dia, naam. Ya. Saya akan bantu. Wallahu ta'ala al-muwaffiqu lidzalika. Tapi di sini kita belajar adab ya di situ. Barakallahu fikum. Di mana di sini beliau mengaitkan pengetahuan beliau dengan taufik dari Allah. Nah, ya, jadi enggak sombong. Ya, saya akan bantu dan Allah yang akan memberikan taufik kepada saya dalam menjawabnya. Nah, jadi beliau enggak menyombongkan dirinya. Itu semua karena Allah yang ngasih taufik. Nah, wal mu'inu alaih, dan Allah yang akan menolong saya untuk menyebutkan dalil-dalilnya. Itu penting. Ya. Kita belajar dari beliau sebuah adab dan etika. Barakallahu fikum. Nah, baik. Banyak dalilnya. Coba sebutkan. Banyak buktinya. Coba sebutkan. Ya. Buktinya banyak. Dalilnya banyak. Ya. Saya akan sebutkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada saya. Dan menolong saya untuk menyebutkannya. Itu adab. Etika yang sangat bagus sekali, menunjukkan barakallahu fikum kerendahan diri atau kerendahan hati barakallahu fikum, dan meninggikan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan wa qala Allahu ta'ala atau tabaraka wa ta'ala fi suratil baqarah, mulai dari surah al-baqarah ya, pertama kali surat setelah al-fatihah di al-baqarah ada. Nah, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَأَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, ya kan? Dua. Berikanlah kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh. Satu. Ya kan? Digandingkan iman dan amal soleh. Berikanlah kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Apa di antara kabar gembira untuk ahli surga yang mereka meraihnya dengan iman dan amal? Kabar gembiranya adalah annalahum jannatin, mereka akan diberikan surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawah surga itu sungai-sungai. Ya, nah, di surga itu sungainya enggak satu jenis. Nah, di sebagian ahli tafsir menyebutkan ada 7 jenis sungai dengan beragam airnya dan sumbernya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ada sungai madu, sungai susu, sungai khamer, ya, sungai barakallahu fikum, ya, air tawar, nah, barakallahu fikum, dan sungai-sungai yang lainnya. Baik, itu sebuah gambaran keindahan alam surga. Nah, jadi kalau kita punya lahan tanah barakallahu fikum, baik, itu terkadang menjadi ide bagi barakallahu fikum para, ya, apa itu yang suka jual properti itu ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Kontraktor-kontraktor. Terkadang mereka mengambil konsep perumahan-perumahan mewah itu adalah konsep dari surga itu sendiri. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi mesti dalam komplek itu dibangun sungai. Ada aliran sungainya. Barakallahu fikum. Nah, itu sebenarnya konsep surga yang ada dalam kitab suci. Barakallahu fikum. Nah. Baik, tapi belum seberapa dengan yang ada dalam surga. Jadi di dalam surga itu ada sungai-sungai yang mengalir, tajri. Ya, bukan ngendep. Nah, bendungan. Itu kurang menarik, tapi kalau mengalir itu tambah indah dan tambah menyejukkan. Nah, jadi sungainya itu enggak diem, tapi mengalir airnya. Dengan beragam-beragam jenis air yang ada di dalamnya. Kullama ruziku minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabihan. Nah, di antara barakallahu fikum kabar gembira bagi ahli surga, tatkala mereka diberikan rizki dari surga tadi berupa buah-buahan mereka akan berkata, buah ini persis seperti buah yang diberikan rezeki kepada kami sebelumnya, yaitu ketika di dunia. Barakallahu fikum. Naam. Wa utubihi mutasyabiha. Dan mereka didatangkan buah-buahan yang serupa. Ya, jadi buah-buah yang kita kenal di dunia nanti ada di surga. Ya. Lihat di surga, loh, kok ada buah kesemek? Ya. Sekarang aja susah nyari buah kesemek, barakallahu fikum. Naam. Di surga ada kesemek. Ya. Cimpluan, tahu itu cimpluan ya. Yang buahnya dibungkus sama apa itu? Daun gitu ya. Nah. Antum mungkin enggak tahu cimpluan ya. Kalau orang-orang zaman dulu masa kecilnya biasa tuh nyari cimpluan di rumput-rumputan ya. Nah, kayak bulat buahnya kayak barakallahu fikum anggur ya, cimpluan itu tempat kita barakallahu fikum. Nah. Masa kecil biasa kalau mainan cari buah-buah seperti itu. Kalau anak zaman sekarang ya Android semua mainannya barakallahu fikum. Nah. Ayo. Nanti di surga ada itu yang namanya cimpluan barakallahu fikum. Nah. Ya. Jadi semua buah-buahan yang kita kenal barakallahu fikum di dunia nanti ada di surga. Iya. Buah duren ada enggak di surga? Ada. Apa dalilnya? Ya ayat ini, wa utubihi mutasyabihan. Ada nanti buah duren, rambutan, apa lagi? Semangka, kedong-dong, ya kan? Barakallahu fikum. Naam. Ada semua. Tayyib. Dikatakan oleh Abul Aliyah, kata Abul Aliyah, yushbihu ba'duhu ba'ban. Yushbihu ba'duhu ba'ban. Naam. Menyerupai sebagiannya dengan sebagian yang lain. Maksudnya buah-buahan yang ada di surga itu memang memiliki kemiripan dengan buah-buahan yang ada di dunia. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Dari sisi bentuk mungkin sama. Makanya ahli surga yang disebutkan dalam ayat ini agak terkejut, loh. Ini kan yang kayak di dunia, kok ada di sini? Nah, tetapi kata beliau, wa yakhtalifu fit ta'mi. Nah, akan tetapi akan berbeda dari sisi rasanya dan kelezatannya. Nah, ya, mungkin dari sisi bentuk rupa mirip, tapi ketika kita merasakan ya, apel surga dengan apel dunia sangat jauh berbeda. Gitu ya, barakallahu fikum. Nah, beda rasanya, ya. Langsung kita barakallahu fikum kayak dibuat seolah-olah ya. Nah, melayang. Ini kok rasanya enak sekali. Nah. Beda sama apel Malang ya kan? Nah. Yang lebih dominan kecutnya, barakallahu fikum. Nah. Baik. Sekilas kayak apel Malang. Ternyata dicoba, lebih enak. Jauh. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Dikatakan oleh Ibnu Abbas. Kata beliau. La yushbihu syai'un. Mimma fil jannah. La yushbihu syai'un mimma fil jannah ma fid dunya illa fil asma. Nah. La yushbihu syai'un mimma fil jannah ma fid dunya illa fil asma. Tidaklah terjadi kemiripan sesuatu yang ada di surga dengan sesuatu yang ada di dunia, melainkan hanya dari sisi nama saja. Mungkin namanya sama. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Buah-buahan, makanan, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Getuk, ada enggak getuk di surga? Hah? Ada getuk di surga. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dawud ada di surga? Ada. Ya, nah. Tapi barakallahu fikum, secara rasa, secara barakallahu fikum, kualitas jauh berbeda. Nah, jadi segala bentuk kenikmatan barakallahu fikum di dunia ini, ya, nanti akan ada di akhirat. Barakallahu fikum. Nah, bahkan yang namanya khomer. Ya, barakallahu fikum. Nah, nanti ada di surga. Khomer surga. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jadi yang sama itu hanya dari sisi nama, tapi dari sisi hakikat berbeda. Barakallahu fikum. Qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Berkata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, ya'rifuna asma'ahu. Ya'rifuna asma'ahu kama kanu fid dunya. Ya'rifuna asma'ahu kama kanu fid dunya. Mereka akan mengetahui kenikmatan-kenikmatan surga, ya, dari nama-namanya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ketika melihat hidangan di dalam surga, barakallahu fikum. Loh, ini ada getuk. Ini ada cendol. Ini ada dawet. Ini ada gado-gado. Pecel. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu hanya dari sisi barakallahu fikum nama. Ya. At-tufah bit-tufah, kata beliau. Seperti apel. Nah, di surga juga ada buah apel. Warruman birruman. Ya. Delima dengan delima. Barakallahu fikum. Nah. Waqala fil jannah hadzal ladzi ruziqana min qablu fid dunya. Wa qala fil jannah hadzal ladzi ruziqana min qablu fid dunya. Maka ahli surga akan berkata ketika mereka di dalam surga, inilah rezeki yang diberikan kepada kami sebelumnya ketika masih di dunia. Nah, kok sama ya? Nah, fa'utu bihi mutasyabihan. Fa'utu bihi mutasyabihan. Mereka didatangkan dengan sesuatu yang mirip. Memang. Secara visual kayaknya sama. Apa yang nampak di penglihatan. Tayyib. Ya'rifunahu walaysa huwa. Ya'rifunahu walaysa huwa. Mithluhu fit ta'min. Nah. Ya'rifunahu walaysa huwa mithluhu fit ta'am. Yang mereka mengenali buah-buahan tadi, tetapi dari sisi rasa sangat jauh berbeda. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Itu diantara kenikmatan yang Allah berikan kepada ahli surga. Kenikmatan berikutnya adalah walahum fiha azwajun mutahharatun. Nah, barakallahu fikum. Ini ayat yang paling senang dibaca para lelaki, ya kan? Barakallahu fikum. Dan mereka di dalam surga itu memiliki istri-istri. Nah, bentuk jamak, jadi enggak satu istrinya, barakallahu fikum. Banyak. Mutahharatun. Yang disucikan. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kata beliau. Mutahharatun. Minal akhlaqi ar-razilati. Mutahharatun. Minal akhlaqi ar-razilati wal khalqi az-zamimi. Wal khalqi az-zamimi. Mimma yakunu min nisa'id dunya. Mimma yakunu min nisa'id dunya min kulli danasin wa aibin. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, wanita-wanita surga atau istri-istri ahli jannah yang ada di surga itu suci dari akhlak-akhlak yang rendah. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Percuma kalau cantik tapi memiliki akhlak yang buruk, yang jelek. Barakallahu fikum. Nah, itu bikin sempit hati. Barakallahu fikum. Nah, bikin tidak nyaman. Ya. Nah, wajah paras yang cantik itu mungkin hanya membuat orang terpesona hanya pada pandangan pertama. Tapi kalau tahu bagaimana barakallahu fikum jelek akhlak dan perangainya, nah bukan lagi terpesona, ya. Nah, barakallahu fikum. Yang tadinya terpesona, terpana setelah tahu akhlak perangainya, tingkah lakunya, polahnya dari terpesona terpana menjadi apa? Merana. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sebagaimana kata beliau, wanita-wanita dunia banyak yang cantik-cantik, apalagi zaman sekarang, barakallahu fikum. Ya. Nah, ada yang cantiknya itu hanya di status IG-nya saja, barakallahu fikum. Karena pakai aplikasi editing. Ya. Hidung yang tadinya jambu bol, barakallahu fikum, jadi hidung yang mancung, ya. Naam. Pipi yang tadinya cibi-cibi, ya, jadi tirus, barakallahu fikum. Naam. Di aplikasi tanpa elok. Ya. Naam. Tapi ketika sudah ketemu, barakallahu fikum, wow. Ya, nah, membuat kaget barakallahu fikum, ya, di luar ekspektasi, di luar apa yang dibayangkan barakallahu fikum. Nah, ada juga yang barakallahu fikum tidak sebatas itu, karena modalnya besar dia nggak main di dunia maya, tapi benar-benar secara fisik dipermak barakallahu fikum. Nah, baik, ya, dia pergi ke Singapura, ke Korea Selatan sana, operasi plastik, barakallahu fikum. Sekarang bukan plastik lagi sudah, ya. Banyak-banyak, macam-macam, barakallahu fikum. Bahan-bahan untuk permak wajah dan tubuh. Nah, ya. Ya benar, dioperasi itu digergaji, barakallahu fikum, ya. Nah, yang rahangnya pengen luncip gini, barakallahu fikum, itu digergaji. Nah. Ya, dibedel, dibuka, naam, digergaji, barakallahu fikum, ya. Hidungnya juga, barakallahu fikum, naam. Ya, tergantung dia sebelum operasi tadi rekonstruksi dulu, ya. Gimana, mau model wajah kayak apa. Nah, misal minta model wajah kayak Mak Lampir gitu, misalnya, barakallahu fikum. Bisa, ya, bisa disetting, barakallahu fikum, ya. Atau kayak artis tertentu, barakallahu fikum, naam. Tayyib. Di Cina banyak yang kayak gitu. Barakallahu fikum. Nah, bahkan sampai barakallahu fikum menyebabkan keributan suami istri. Nah, ya. Nikah dikiranya cantik, pas keluar anak barakallahu fikum, wuh, aneh, ya. Tidak seperti yang dia bayangkan. Ibunya cantik, bapaknya ganteng, anaknya wow. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya dia gak diterima. Usut punya usut, gak percaya dia. Masa anaknya kayak gini? Benar, ternyata perempuannya itu melakukan operasi plastik. Ya. Nah, before and after. Nah, sebelumnya seperti ini tampilannya, setelah operasi seperti ini. Cerai habis itu. Dicerai, enggak terima dia, merasa ditipu. Nah, barakallahu fikum. Itu baru dari sisi barakallahu fikum tampilan, ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi wajah atau paras yang cantik, barakallahu fikum, kalau tidak tayyib ditopang dengan akhlakul karimah, itu akan jadi jelek. Nah, jadi buruk, barakallahu fikum. Nah, sebagaimana barakallahu fikum, wanita-wanita surga itu juga disucikan dari bentuk penciptaan yang buruk. Nah, disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa wanita-wanita surga itu tidak lagi barakallahu fikum mengeluarkan keringat. Ya, jadi enggak ada keringat di surga. Kemudian juga tidak mengeluarkan ingus, ya. Apalagi dahak, ya, barakallahu fikum. Kemudian juga dia tidak mengeluarkan apa? Kotoran, ya, buang air besar tidak, buang air kecil juga tidak, enggak ada air seni, enggak ada tinja, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jadi dari sisi penciptaan juga sempurna. Itu faedah yang bisa kita ambil, menunjukkan bagaimana kualitas makanan di surga. Enggak ada lagi yang dibuang karena semuanya itu kepake. Enggak ada lagi sampah. Kalau makanan dunia itu mesti ada yang jadi sampah, ya kan? Sisa dari pengolahan tubuh kita yang enggak kepake lagi ya jadi sampah itu. Kalau yang air ya jadi air seni, kalau yang makanan ya jadi tinja itu. Nah. Jadi menunjukkan bahwa makanan surga itu sangat berkualitas, ya. Sampai enggak ada yang jadi sampah. Yang kedua juga menunjukkan sistem pencernaan manusia ketika di surga itu lebih sempurna daripada yang di dunia. Karena apa? Dia bisa mengolah semuanya sampai enggak ada yang jadi sampah. Nah, jadi sistem pencernaan tubuh manusia ketika di dalam jannah sempurna. Di dunia ini masih banyak yang belum Allah sempurnakan. Barakallahu fikum. Nah, seperti barakallahu fikum mata saja. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemampuan mata kita saat ini barakallahu fikum masih sangat-sangat lemah dan terbatas. Nah, makanya barakallahu fikum, ketika kita di dunia tidak bisa akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan mampu. Ya, mata kita untuk bisa melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kondisi penciptaan kita ketika di dunia ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah untuk barakallahu fikum bisa melihat Allah, maka Allah mengatakan lan taroni. Kamu enggak akan mampu melihatku wahai Musa. Nah, tapi Allah katakan, ya kalau kamu memang tetap ngotot, ya Allah kasih barakallahu fikum contoh saja. Nah, kamu lihat gunung di seberang sana, kalau gunung itu masih berdiri kokoh, ketika Allah menyingkap sedikit saja tirai yang menutupi zatnya, mungkin kamu bisa melihat aku. Nah, ketika Allah menyingkap sedikit saja tirai itu, gunungnya hancur berkeping-keping. Dari situ Nabi Musa paham. Oh iya. Puas. Ya. Enggak mungkin. Nah. Dan itu juga bisa menjadi sebuah jawaban ketika kita ditanya oleh orang-orang yang barakallahu fikum ateis, yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Kalau Tuhan itu ada, kenapa dia tidak menampakkan dirinya di hadapan kita? Jawabannya apa? Kamu tidak akan mampu melihatnya. Karena dia masih sayang kepada kamu. Kalau dia menampakkan zatnya kepada kamu, hancur kamu. Ya, gunung saja hancur. Nah, makanya Tuhan itu tidak menampakkan dirinya, tidak menampakkan zatnya, barakallahu fikum, ketika kita masih di alam dunia, akan hancur semuanya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Allah musta'an wa 'alaitiklan. Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Jadi, kondisi manusia ketika di dalam jannah itu mencapai titik kesempurnaannya. Barakallahu fikum. Dari sisi penciptaan, dari sisi akhlak, ya. Yang jelek-jelek itu udah gak ada lagi. Yang tadinya pencemburu, yang hasad, yang dengki, gak ada. Barakallahu fikum. Nah, jadi ketika masuk ke dalam jannah, itu benar-benar mencapai titik kesempurnaannya. Barakallahu fikum. Nah, ja'alani Allah wa iyyakum min ahlil jannah. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Wa hum fiha khalidun. Dan yang terakhir adalah mereka di dalam jannah itu kekal dan abadi. Barakallahu fikum. Selama-lamanya. Nah, ya, adapun di dunia, barakallahu fikum, tidak ada manusia yang kekal dan abadi. Barakallahu fikum. Nah, walaupun yang namanya dajjal, dajjal ya pasti mati, ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Barakallahu fikum. Walaupun mungkin umurnya panjang. Nah, Nabi Isa yang dikatakan sekarang masih hidup dalam keyakinan umat Islam, Nabi Isa juga nanti akan mati. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jadi tidak ada yang kekal dan abadi selama dia masih berstatus makhluk yang fana. Makhluk yang hidup di dunia ini. Barakallahu fikum. Pasti akan mati. Nah, hanya saja ada yang lama masa hidupnya di dunia, ada yang singkat. Adapun ketika mereka sudah menjadi ahli jannah, tadi benar-benar mencapai titik kesempurnaannya. Barakallahu fikum. Apakah benar orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tidak diterima taubatnya oleh Allah? Nah, kalau taubatnya taubatan yang nasuha, barakallahu fikum, Allah menerima taubat hamba-hambanya, ya. Sebesar apapun dosanya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu mengampuni semua jenis dosa. Barakallahu fikum. Nah, meninggalkan sholat, syirik, barakallahu fikum. Nah, kufur, kalau dia taubatan nasuha, maka diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Barakallahu fikum. Nah, enggak ada pengecualian. Yang penting ketika dia masih hidup, dia bertaubat darinya. Apakah hujan yang diturunkan oleh kaum Nuh, apakah memenuhi setengah bumi? Nah, ini kayaknya ada syai'un muqaddar, ya, kalimatnya ini. Bukan diturunkan oleh kaum Nuh, tapi diturunkan oleh Allah kepada kaum Nabi Nuh. Nah, barakallahu fikum. Kelas tinggi ini bahasanya, ya, barakallahu fikum. Anak lugo ini biasanya. Pakai mukodar-mukodar aja sekarang. Ya, mukodar, barakallahu fikum, na'am. Atau mahluf. Nah. Ya, kalau yang baca juga ahli nahu, ya kan. Nah, paham nahu. Kalau yang enggak paham, ya, dikira ini barakallahu fikum salah nanti kalimatnya. Tayyib. Al-muhim, barakallahu fikum, hujan badai yang terjadi pada saat itu sangatlah besar. Sampai pada tingkat apa? Gunung saja tenggelam. Bayangkan. Antum pernah gak melihat banjir sebesar itu? Ya. Gunung Merapi tenggelam. Pernah gak antum membayangkannya? Ya. Bagaimana besarnya banjir saat itu. Dan bagaimana murkanya Allah kepada barakallahu fikum kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya kan? Ya kan anaknya kan bilang mau apa? Sa'awi ila jabalin ya'simuni. Enggak, aku enggak mau naik kapalnya Abi. Aku mau berlindung sendiri aja. Aku cari gunung. Nah, dan gunung pasti akan melindungi. Enggak mungkin lah gunung tenggelam. Ternyata tenggelam gunung barakallahu fikum. Nah, tetapi sangat besar banjirnya. Itu sejarah banjir terbesar di dunia barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kalau mengatakan setengah bumi, enggak tahu udah ada yang ngukur belum pada saat itu. Ya. Nah, pakai apa juga ngukurnya? Wallahu taala alam. Kecuali kalau memang ada keterangan dari riwayat tadi yang yunzar dilihat lagi. Barakallahu fikum. Kalau itu masalah wahyu ya. Karena kejadian yang sudah lama barakallahu fikum, maka tidak ada jalan bagi kita untuk bisa mengetahuinya kecuali dari jalan wahyu. Kecuali kalau ada hadis yang menyebutkannya, nah, maka dilihat. Jati minan na' oh, ada perbedaan nuskah ya. Di nuskah kami tulisannya wan najati minan na', bukan wan najati ilan nar. Oh, tayyib labas. Iya. Tadi anda bacanya apa? Ilan nar. Wan najati ilan nar. Nah, ya, salah. Sabqul lisan. Yang benar memang wan najati minan nar. Jazakallah khair. Wallahu ta'ala alam biswab. Itu yang bisa kita bahas. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.